kamiku sudah berlalu. Di saat aku berdoa waktu mati lampu, indah kenangannya sampai kini masih terasa. Malu tapi mau dikuning saat malam itu. Mati lampu, aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Woo! Seperti siluman, tiga minggu.